rolas. Kabeh mau nganggo dalil-dalil. Imam Hambali, seket. Patang puluh rolas seket, iki lanang kabeh. Lan mukalah kabeh. Nek patang puluh, sing mukalah lanange 30, terus tambahan bocah-bocah ora sah jumatane. Paling sithik 40 iki mazhab Syafi'i. Dasare napa? Sebab nalika Kanjeng Nabi khutbah dagangan teko, Kanjeng Nabi langsung bakda rampung khutbah sholat terus langsung. Berarti jumatane disahke. Nah, cuma jumlahnya ana sing riwayatake 8, 12, 40, 50, lan liyane. Niki masalah khilafiyah. Dan iki kanggo kita majelis taklim Jumat Pada. Nah, ana keterangan berbeda wonten ing istihate para mujtahid. Ojo diboyoi. Sing endah. Nalika barang dagangan teko. Para sahabat nom-noman ngrubung dagangan. Sahabat Kanjeng Nabi sing termasuk Khulafaur Rasyidin, termasuk mantune Kanjeng Nabi. Sahabat Utsman bin Affan, pancen wong sugih. Mantu. Reti kanca-kancane dombrodol. Kebangetan kanca-kancaku. Kanjeng Nabi khutbah kok ditinggal. Merlake dagangan. Awas. Nggo nek dilelang, kudu kecekel aku. Saya kira Utsman ku wong sugih. Sing entuk syahadah Kanjeng Nabi. Ana mati natul haya wa Utsmanu baguha. Aku gudange pemalu Utsman lawange. Jadi isin Sayyidina Utsman Kanjeng Nabi khutbah kok ditinggal lunga. Bangetan isin-isini. Nah, terus Sayyidina Utsman boten wangsul. Nekane nggon lelangan dagangan. Lha iku Sayyidina Utsman kang pikir panjang. Angger ana suwara anyangan dira wae dhewe mesti juri upamane upama saiki. Sak 10 juta Utsman 11. Oleh 20 juta, Utsman selikur. Terus benar. Jadi, sak omongannya orang mau ngenyang tira. Jadi, anak ngundai. Regane bularang borah di urusan. Pokoknya, kudu dagangan kecekel Utsman. Ya. Umar, 30 juta. Utsman, 30 siji. Nganti akhirnya rekor di mingklik-mingklik. Sahabat-sahabat yang nama-nama lu. Utsman kok terusan, wana kong diinggup untuk untung pirat. Toko terakhir dagangan wau kecepeng Sayyidina Utsman. Nah, sahabat bakal cilik-cilik. Bisi Sayyidina Utsman melu nempel, cara bahasa Kudus ini. Nempel dagangan. Karepe nempel. Ora sadel. Nek kowe wani nuku. Jekel 10 tak wena. Upamane regane 30 juta kudu dituku 300 juta. Saidina Umar iki ngajar rene sahabat nom-noman. Mare tuman. Pasen wani semono mung sapa. Engko ta. Akhire wis dirawani, dirawani wis dela. Sayyidina Utsman ngundang fakir miskin. Ali bhai fuqara wal masakin halumu ilayya. Fakir miskin, halo Andri rene, Andri. Sahabat sing petir-petir gawara Andri. Barang dagangan didunno. Ora didel. Didunga ring petir-petir. Ganti maos. Manja abil hasanati. Walahu asyru amsaliha. Wong sing ngamal apik pisan. Dibalas 10 kali tigelan. Sahabat-sahabat, tigel karo Gusti Allah. Niki mboten enten, yang sak mangke, wonten ngaten mboten enten. Niki Sayyidina Utsman, luar biasa. Cocok, nek disekseni Kanjeng Nabi ana mati natul haya, wa Utsmanu babuha, cocok. Wong Kanjeng Nabi ngendika ora cocok ya lucu rek. Wis. Jumat maneh. Kanjeng Nabi khotbah barang dagangan teko. Sahabat-sahabat nom-noman ape marani dagangan jika dari kandane. Ojo. Engko Utsman ngamuk maneh. Kalah. Ojo. Ditunggu. Di rumah no, kena wesgar. Terus Kanjeng Nabi rampung khutbah. Terus lagi domorani barang dagangan. Ambil diri, kena Utsman rene ne aja gelem ayu. Terus Sayyidina Utsman ora mara ring dagangan, tapi terus wangsul mulai. Oh, aturane ngene. Mereka nak kata Nabi khutbah itu di rumah no. Nah orang ke Utsman ngamuk. Ini akhirnya leren. Niki angel ngelingake pengennya uang. Nanti torok sekian juta itu angel. Walaupun saat itu orang anak Utsman gak tahu. Iki dina kuwi ora ana Utsman, dadi maksiat-maksiat merajalela ora ana sing ngelingno. Sing ana kok Utsmane, Utsmane, Utsmane kuwi. Bisa iki. Polane upamane bencana nganti berlipat ganda. Bencana kok nganti 182 bencana iki. Ana sing gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, banjir nek merata. Ini bencana. Iki sebabe napa? Quran nerangake zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lizikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum, Juz 11 ayat 41. Surat Ar-Rum, Juz 11 ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dallazi amilu. La'allahum yarji'un. Nampak kerusakan, bencana. Nampak daratan, nampak lautan. Kapal laut ambane ngono kok iso tabrakan. Sing endamane pesawat tabrakan itu piye kan sama ndak ningali mendhuwur. Awang-awang kan ambane ngono kaya pesawat tabrakan ku piye iki. Nek bus tabrakan terhancur nang kapal. Fil barri na daratan, wal bakri na lautan. Bima kasabat aitin nasi sebab polae poro manusia. Lili kahum ba'dal lazi amilu, kusya Allah kepengen ngece pake ngerasa no azab sebagian. Jadi banjir-banjir ini namun kecil, azab kecil. Banjir, kebakaran, tabrakan, azab kecil, ba'dal lazi'an. Dimaksud la'allahum yarji'un. Benda tobat. Oh, tapi arang-arang tinggal gelem tobat, mergoda ono Osmane. Sing ono Osmane. Ya, niki. Padahal, Allah berjanji boten badhe ngrusak bumi nek penduduke do api-api lakune. Surat Hud, juz 12, ayat 117. Surat Hud, juz 12, ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Wa ahluha muslihun. Surat Hud, juz 12, ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Wa ahluha muslihun. Allah ora bakal rusak dunia. Sing penduduke api-api lakune. Dadi nek penduduke iki salate dina, zakate beres, kosone ora bakal dirusak dening Allah. Berjanji dening Allah teng Quran. Maka lama kana rabbuka liuhlikal qura bidzulmin wa ahluha musrikhun. Jadi yang dirusak ini, itu yang dolim-dolim. Yang ada surat Al-Qasas, juz 20, ayat 59. Lama kana rabbuka liyuhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Lama kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalim. Aku rakyatkan rusak dunia. Kejaba penduduk itu zalim-zalim. Kedalimannya orang saiki sampun disekseni dini rakyat bawah. Korupsi-korupsi ini. Sama nek maca surat kapan, delok nonton TV, koruptor-koruptor, tirang-tirang. Sabu-sabu, narkotik, narkoba, ya, selingkuhan, macam-macam. Niku sing konangan. Niku sing konangan. Sing ra konangan. Sing konangan itu sing kene. Sing ra konangan luwe akeh. Osmane ka ono, sing ono Osmane. Ada apa yang lain mau diwai, berlele mau diwai, us mene, niki. Lada saman bingung niki. Nah, niki carane nek supaya ngene iki piye. Nah, carane piye. Carane antara lain, manusia muslim sing santri-santri nulungi. Nyata ke tobat, niru zaman Nabi Yunus.